Iya, oke lah kalau gitu ya. Oke. Nah, ini ono maneh. Birune tak meneh yo, Mas. Heeh, dibagi ora apa-apa. Oh, iki sing utuh-utuh karep meneh. Iya. Nggih, Bu, nggih. Nggih tuku Pampers. Mas, yes. Gimana, Bang? Mas Boyo juga ya untuk semuanya. Masuk kantong lagi. Tadi Mas Capla gimana? Dari Kapolres. Kenapa? Iya. Oke, sip. Lumayan gitu, cukup Pampers oleh seadai. Kembalikan dia habis ini. Hah? Mas. Oh, sama yang jawab bagian. Gitu. Kembalikan dia lagi ya. Siap. Aku kan wong baik hati dan tidak sombong. Spesial buat Satria. Okay. Mas Jeki sikili-kili. Suwan ya. Siap, oke. Okay. Sing bagian aku sing elek-elek aja digawe ya, Mas. Sing aku sing api ayo. Oke. Okay. Iki nak wedi nak kuatir nak ilang lebok kayak kene. Ngelo. Oke. Sudah apa sampun? Hah? Tenang DJ. Bro. DJ apa? Gini loh, ini kan kita bawa alat musik DJ. Wah. Nanti bisa kita mainin kok, ya? Oke. Okay. Terus lagunya apa terusan, Mas? Oh, DJ ini kok wayahe tampil jam 12 bengi, Mas. Wayahe ngene kabeh kok jam 12 bengi ya. Iya toh? Oh, ya wes. Oke, okay. Untuk semuanya, ini lagu yang terakhir dari saya. Terima kasih sekali lagi untuk Soebul aja yang sudah mengundang saya. Yes. Dan untuk warga Waru Gunung Tercinta, I love you full. Untuk Netral Community. Sekali lagi dong. Netral Community. Netral Community. Sukses untuk Waru Gunung. Istimewa pokoknya. Untuk lagu saya yang kesekian kalinya. Sebagai pengantar pulang, sebagai pengantar tidur untuk jenengan semuanya. Dikasih lagu. Ayo, karena kita bagian pengamen, kita selalu mengamen. Ha-ha? Pergi pagi, pulang pagi. Asik. Yang penting badan sehat. Kita olahraga malam. Goyang lagi bro. Aku cinta padamu. Aku sayang padamu. Semua akan ku lakukan demi kebahagiaanmu. Tak pernah ku keluhkan walau rintanganmu ada. Panas hujan di bumi akan dan sehari-hari. Pagi pulang pagi karena kamu mengais rindu. Rame-ramenya mana kok sepi. Terima kasih. Yes. Non, sebelum pamit undur diri, kita titip salam ya teman-teman dari Munata Mania juga ya. Iya, kan saya sampaikan mas. Yes. Sukses untuk Non Ratna Antika. Mohon maaf ya mas. Terima kasih untuk Satria Rico. Audio Sound System dan juga New Pesona. Good luck terus buat teman-teman semuanya ya. Teman-teman fansnya juga disapa dong. RAC, terima kasih yang udah dateng. Terima kasih. Kotornya kembali ya yo. Yes.